Bang Sony, sekali lagi Bram Sakti juga seluruh kru dari Monata yang datang dari Jalan Raya Kandangan Kerembung Sidoarjo, pimpinan dari Mas Haji Gadot Arianto dan seluruh kru musisi dari Monata, segenap jajaran dan pendukung artis kondangnya Indonesia bareng Monata dan mitra kerja kita Fuji Audio Musical Professional Sound System, Haji Sultan dan seluruh kru dari Fuji. Terima kasih banyak adik-adikku, anak-anakku, tim dari mitra kerja kita, dari kameramen kita, dari MD Production yang datang dari kawasan wilayah Kecamatan Prambon Sidoarjo. Yang terhormat Mas Haji Rohmawan yang dimuliakan Allah, sekalian dengan Ibu Hajah Nyonya Rohmawan yang dimuliakan Allah, anak kita yang sedang diulang tahunin yang ke-9 kalinya, Muhammad Rizky Dwi Pratama. Ananda Rizky, selamat berulang tahun. Insya Allah atas ridhonya Allah, dipanjangkan usianya, diselamatkan, dilancarkan, digampangkan segala urusannya. Dan insya Allah tercetak, terbentuk sebagai anak yang soleh, yang berguna bagi nusa bangsa negara agama, berbakti kepada abah dan umi, dan insya Allah senantiasa jadi anak yang itaqullah. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat semuanya, salam hormat sekali lagi seiring dengan sebuah lagu yang sekarang kita persembahkan dari all artisnya. Monata! Monata! Ada Gary Mahesa, Rena KDI, Rere Amora, Elsa Safira, Leli Juanita, Sode Monata. Kita Safira Monata. Terima kasih. Yang minta jalan goyang. Oh, Terima kasih. Masih siap dihibur lagi bareng Monata selanjutnya. Saya pengen adik saya yang cantik sekali ada Rere Amora. Monata. Audio.

Jakarta. Mana kebiasaan.